الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. جماعته yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal surah Al-Mulk, kerajaan diambil dari potongan ayat biyadihil mulku, di tangan Allah Subhanahu wa taala semua kerajaan, kerajaan langit dan kerajaan bumi, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah semua kerajaan langit dan bumi. Dan di hari akhirat Allah akan mengatakan, anal malik, ana dayyan, aina mulukud dunia, akulah sang raja, di mana raja-raja yang pernah ada di dunia, dan mereka berlaku zalim, berlaku kafir, berlaku aniaya, mana mereka. Baik, surah ini diambil dari kata-kata ini, biyadihil mulk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka diartikan oleh para ulama, takasarat khairullahi wa birruhu ala jami'i khalqihi. Telah banyak kebaikan. Karena al-barakah, barakah itu adalah thubutul khairil ilahiyyati fi syai'. Thubut, tetapnya kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Jadi berkah itu kalau pada harta bukan diukur dengan banyak sedikitnya. Jangan ada orang mengatakan, oh berkah, tapi harta berkah, artinya melimpah, bukan. Harta tidak diukur keberkahannya dengan sedikit banyaknya, tapi diukur dengan cara perolehannya dan di mana kita salurkan, di mana kemanfaatannya, disitulah letak keberkahan sesungguhnya. Sebanyak apapun hartanya, kalau didapatkan dengan cara yang tidak syar'i, maka tidak berkah. Dan bisa dipastikan jalan keluarnya juga tidak berkah. Larinya entah kemana-mana. Pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada perkara-perkara maksiat, atau hilang begitu saja. Tapi ketika kita usahakan, upayakan harta itu dengan jalan yang syar'i, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan, maka insyaallah penyalurannya pun biasanya pada jalan-jalan kebaikan pula. Baik. Maka sekali lagi, harta misalnya tidak diukur dengan sedikit banyaknya untuk kita katakan berkah, tapi cara perolehannya dan kemanfaatannya. Demikian juga waktu. Waktunya berkah, yakni senantiasa dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan cuma nongkrong, bukan cuma main permainan-permainan, tapi senantiasa diisi dan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Imma kebaikan duniawiyah, wa imma kebaikan ukhrawiyah. Ilmu juga demikian. Ilmu, ketika ilmu itu diberkahi, ilmu yang baik, Baik. Kemudian diamalkannya, diajarkannya. Itulah ilmu, berkah ilmunya. Baik, senantiasa disampaikan, diamalkan, disebarkan. Barakallahu fikum. Barakah. Baik. Barakah. Dari sini pula pecahan kata birkah. Birkah itu sumur. Biar diambil tetap ada terus. Barakallahu fikum. Yani tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Baik. Berkah umurnya dimanfaatkan untuk kebaikan, berkah ilmunya, berkah hartanya, berkah anak-anaknya. Baik. Namanya keberkahan. Baik. Wal barakatu minallah, keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang dicari-cari kemudian dielus-elus, cari berkah ke kuburan, bukan begitu. Baik. Cari berkah ke tempat-tempat keramat, bukan begitu. Baik. Cari berkah dengan mengusap-usap sesuatu yang dianggap keramat, bukan begitu. Ketika orang naik haji, dia lepas pakaian ihramnya, kemudian digosok-gosok di Ka'bah, katanya untuk mendapatkan berkah. Bukan begitu mendapatkan keberkahan. Anda mau mendapatkan berkah, silakan. Apa yang dilakukan Rasulullah, itulah yang Anda lakukan. InsyaAllah Anda akan mendapatkan berkah. Anda tawaf, 7 kali tawaf, kemudian salat 2 rakaat. Istirahat sejenak, kalau masih pengen tawaf lagi 7 kali tawaf, kemudian salat 2 rakaat. Inilah keberkahan yang akan dapatkan. Pahala dan keutamaan. Imam cuma sedar menggosok-gosok Ka'bah dengan dengan kain ihram yang dipakai, katanya ini oh berkah ini kain, bukan begitu. Tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditunjukkan oleh beliau, tidak dicontohkan oleh beliau, berarti bukan keberkahan. Baik. Al-barakatu minallahi subhanahu wa ta'ala. Pada makanan, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendoakan keberkahan. Tapi ketika hadis, ketika terjadi perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit sebelum datangnya pasukan perang orang-orang kafir Quraisy dan pasukannya, komplotannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit. Baik, sebagai taktik perang. Menggali parit di musim paceklik dan musim dingin. Baik. Orang pada lapar, tidak ada makanan, dingin lagi. Semakin menjadikan orang kelaparan. Baik. Jabir bin Abdullah memiliki seekor kambing kecil. Sedianya hanya bisa dimakan untuk 4 orang. Yani 2, 3 orang, 4, 5 polnya begitu. Baik. Sedikit gandum untuk beliau jadikan roti. Diperintahkan ke istrinya untuk ini dan itu. Baik. Memperbaiki dan menyiapkan. Sambil Jabir datang ke Rasulullah mengundang. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, ada di rumah kami, kami telah siapkan. Kami lihat engkau sangat lapar ya Rasulullah. Marilah engkau dan beberapa orang untuk datang ke rumah kami. Untuk kami jamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlul Khandaq, wahai orang-orang Khandaq, mari kita semuanya. Kita diundang oleh Jabir radhiyallahu taala anhu untuk makan makanan yang telah disajikan dan disiapkannya. Pun Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, pulang kau lebih dulu, kemudian jangan engkau turunkan masakan kambingmu itu dari tungku, dan jangan engkau berhenti membakar roti sampai aku datang. Maka berangkatlah Jabir lebih duluan sambil mengatakan kepada istrinya, oh, sudah datang semua ini orang-orang Khandaq. Baik, entah berapa jumlahnya. Sementara yang kita miliki demikian dan demikian, cuma hanya 4 orang, 5 orang. Tapi Jabir hanya bisa mengatakan Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui keadaannya. Sesampainya di situ Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk kambing tersebut dan untuk roti tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk masuk, ambil roti daging, sampai semuanya kenyang. Yang sedianya hanya untuk 4 orang, entah berapa jumlahnya mereka itu, ratusan atau ribuan orang yang menggali parit dalam kondisi lapar sangat. Inilah keberkahan. Usai semuanya makan dalam kondisi kenyang, tapi masih ada tersisa. Seakan-akan yang disiapkan Jabir tak terkurangi sedikit pun. Rasulullah SAW mengatakan, Jabir, wahai Jabir, bagi-bagi ini ke tetanggamu, karena hari ini hari orang-orang lapar. Baik. Al-barakatu minallahi subhanahu wa ta'ala. Keberkahan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Telah banyak kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakah, kebaikan. Allah pemilik kebaikan dan Allah telah banyak melakukan kebaikan untuk hamba-hambanya. Biyadihil mulk, di tangannya semua kerajaan. Kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mampu. Baik. Semua kehendaknya, keinginannya pasti terjadi. Ini yang biasa dikatakan, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Sudah menjadi ketetapan dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun usaha kita, baik, kalau memang belum Allah kehendaki, tidak akan pernah terjadi. Baik, perhitungannya sudah matang, usahanya sudah maksimal, baik, semua telah dikerahkan, dicurahkan. Kalau memang Allah belum menghendaki, maka tidak akan terjadi. Baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan kebaikannya, kekuasaannya, baik, dan kehendaknya, ini namanya tauhid rububiyah. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal sebaik dan sebanyak mungkin. Sebaik dan sebanyak mungkin. Banyak barakallahu fikum, tapi tidak baik, kurang. Baik, kalaupun sedikit, ini juga kurang. Barakallahu fikum. Mestinya banyak dan baik. Baik. Dengan panjangnya umur, baiknya amalan, pertanda bahwa orang itu adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sampai tua dia dalam kebaikan. Semoga kita diberikan umur yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita di atas kebaikan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Begitu ada kelahiran orang berbahagia, senang, dan begitu ada kematian orang akan susah, sengsara, sedih. Baik. Maka Allah mengatakan dialah yang menciptakan, dialah yang mengadakan kematian dan kehidupan. Khalaq yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ketika ada kematian, apakah dia sabar? Dan itulah amalan terbaik pada saat itu. Sabar. Dan siapa yang mendapat nikmat berupa kelahiran anak, maka yang terbaik pada saat itu adalah asyukr billahi subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga orang yang ketika lahir anak untuknya, dia pun benci dan tidak senang. Baik. Semisal dia pengen anak laki-laki lahir ke sana perempuan, atau kebalikannya, dia pengen anak perempuan lahir ke sana laki-laki. Atau dia belum pengen punya anak tapi ternyata sudah punya anak. Subhanallah. Orang berbagai macam keadaannya dan semuanya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Antara kehidupan dan kematian ini disinilah kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang kalian lakukan, baik, apa yang kalian usahakan di atas muka bumi ini. Baik, dan semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Niscaya kami akan tanya satu demi satu orang yang diutus kepadanya Rasul-Rasul kami. Satu orang per orang. Dan kami pun akan bertanya kepada Rasul-Rasul yang kami telah utus untuk dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana dia menyampaikan risalah yang Allah SWT bebankan kepadanya untuk disampaikan. Semuanya akan ditanya. Kita, bagaimana sikap kita terhadap Rasul yang diutus? Kita mengimani, kita mengikuti, atau justru kita menentang dan meninggalkannya? La haula wa quwwata illa billah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Antara kehidupan dan kematian ini, disinilah kita sekali lagi diuji, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sekaligus diberi kesempatan untuk beramal sebanyak dan sebaik mungkin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Baik. Yang tentunya memiliki persyaratan untuk diterimanya amal itu adalah aswabuha wa akhlasuha. Baik. Aswabuha wa akhlasuha, paling cocoknya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling ikhlasnya. Ini dua syarat mutlak. Dua syarat mutlak yang harus ada pada ibadah yang dilakukan. Sesuai dengan tuntunan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaannya dan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini syarat mutlak. Kapan satu di antara keduanya tidak ada atau dua-duanya tidak ada, maka tidak akan mungkin diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seikhlas apapun, kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak akan ada pahalanya. Baik. Ikhlas, anak ikhlas, saya ikhlas sekali. Tapi tidak sesuai dengan tuntunan apa yang dia lakukan. Tidak ada contoh, tidak ada perintah. Baik. Tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tidak akan dipahalai dia. Baik. Tidak akan dipahalai dan tidak dianggap. Ketika seseorang bernadar, ya Rasulullah, si bulan bernadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ini orang? Ya Rasulullah, si bulan ini bernadar untuk dia berpuasa sambil berdiri, tidak mau duduk dan tidak mau bernaung. Dan tidak mau berbicara. Dikiranya dengan ini perbuatan semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau duduk, tidak mau bernaung, dan tidak mau bicara. Dan tidak mau makan. Kan puasa dia. Jadi, empat perkara ini dilakukan. Kata Rasulullah SAW, silakan dia duduk, silakan dia bernaung, kemudian silakan dia berbicara. Dan teruskan dia puasanya. Jadi, teruskan dia puasanya. Adapun yang dia lakukan yang dia anggap mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima seikhlas apapun dia. Masyaallah. Jadi dua syarat ini mutlak harus ada pada ibadah yang kita lakukan. Cocok, ada jelas tuntunannya ini. Kalau orang-orang kantoran ada petunjuk pelaksanaannya. Baik. Ini pekerjaannya, cara kerjanya begini, itu baru diterima, itu baru jalan. Hatta urusan dunia kita, kalau tidak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari kantor, lain yang disuruh, lain yang dibekeng. dapat veto dia. Bukan dapat doi, bukan dapat pujian. Lain yang disuruh, lain dia. Hey, disuruh ukur jalan misalnya karena dia orang PU misalnya. Ukur panjang jalan dari mana itu ke Bitung. Bukan dia ukur jalan, dia hitung berapa pohon. Tapi pohon kelapa yang di pinggir jalan sampai ke Bitung. Hey. La haula illa billah. Laporan dia, oh, sekian pohon kelapa, sekian pohon ini sampai ke Bitung. Bukan ini yang diperintah. Jadi disuruh ngukur itu jalan berapa jaraknya supaya kita bisa tahu berapa volume aspal yang mau dipakai nantinya. Tapi untuk mengaspal dari Manado ke Bitung, nah itu. La haula wa illa billah. Hatta urusan dunia, kalau bukan itu adalah bukan perintah, maka tidak akan diterima. Apalagi urusan akhirat. Jadi dua syarat ini mutlak harus ada pada ibadah yang kita lakukan. Kata Allah SWT, "Famankana yarju liqa Allahi faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Baik. "Faly'amal 'amalan shalihan," silakan dia beramal saleh sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak melakukan kesyirikan, artinya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi dua syarat ini mutlak. Ini katakan ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah pula Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit. Baik. Dengan tujuh lapis langitnya. Tibaqa, tabaqa. Tabaqat, tingkatan-tingkatan, lapisan-lapisan. Baik. Sebagaimana dikatakan bahwa antara lapisan pertama langit dan lapisan kedua 700 tahun perjalanan. Perjalanan biasa ya. Perjalanan biasa. 700 tahunnya. Baik, ya ini tahunnya kita. 700 tahun perjalanan antara satu langit ke langit berikutnya. Masya Allah, jarak yang sangat jauh. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan pernah melihat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang memandang, memperhatikan, yang melihat, silakan lihat ke langit. Baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini dengan indahnya, kokohnya, besar luasnya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Baik. Ketidakserasian tidak ada, semuanya serasi, semuanya seimbang, semuanya indah. Baik. Farji'il basar hal tara min futur. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba tengok ulang, silakan. Perhatikan langit, tengok ulang. Baik, apakah engkau mendapati di sana retakan? Baik, rusak atau lubang atau apa-apa, silakan perhatikan langit. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besarnya ini. Baik. Yang ada di hadapan kita, yang ada di atas kita, samping kiri kanan kita, belakang kita. Mau tengok ke mana? Di situ langit. Barakallahu fikum. Menghadap saya itu langit ke sana. Oh, langit ya. Belakang kita, di depan kita langit. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah memerintahkan kita untuk menengok kembali. Adakah di sana kekurangannya? Baik. Tumarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kul tengok ulang. Diperintah ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tengok kembali. Baik. Silakan berkali-kali tengok. Perhatikan, teliti. Baik. Pandanganmu akan kembali dalam keadaan lelah, mencari, memperhatikan mana pada sisi-sisi langit ini yang ada kekurangannya. Tidak akan Anda dapat. Baik. Tidak ada kekurangannya, tidak ada kejelekannya, tidak ada cacatnya. Baik. Dalam keadaan mata tidak dalam keadaan mata akan lelah. Baik. Untuk mencari, menengok di mana tidak akan pernah didapat. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Ini baru langit yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita tengok. Betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita manusia ini adalah makhluk di antara makhluk-makhluk yang terkecil. Kecil sekali kita ini, barakallahu fiik. Di antara makhluk-makhluk besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet, subhanallah, bumi yang kita tinggali ini dengan gunung-gunungnya, bebatuannya, tidak nampak kita, barakallahu fikum, tidak nampak manusia ini. Kalau kita lihat dari ketinggian, hilang, manusia tidak kelihatan. Betapa kecilnya manusia dan betapa besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini yang bisa disampaikan, barakallahu fikum, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala di semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi, dunia dan akhirat, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang pantas untuk kita ibadahi kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita mintai dan kita harapkan kecuali Allah tabaraka wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Kita katakan yang paling bagus amalannya adalah yang paling cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling ikhlasnya ketika dia melaksanakannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian Allah memberitahukan ulang betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa langit yang tidak memiliki kekurangan-kekurangan, retakan-retakan, atau sesuatu yang jelek padanya. Diperintah ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tengok kembali langit itu. Kalau memang ada, mata ini akan lelah, letih, tanpa mendapatkan sesuatu pun dari kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa langit. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman untuk kita, sehingga senantiasa iman kita bertambah dan meningkat seiring dengan bertambahnya amal-amal saleh yang kita lakukan. Wallahul musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.